Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان الدين عزكم الله، قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di tengah-tengah umat yang kala itu memiliki pemahaman berhalaisme, menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah pohon-pohon yang dikeramatkan, menyembah Lata, Uzza, Manat, dan berbagai macam bentuk sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan Islam, dengan agama tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, meninggalkan berbagai macam bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam kala itu dalam keadaan seorang diri. Seluruh umat manusia masuk dalam kubangan kesyirikan berhalaisme. Hanya menyisakan beberapa orang saja yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas millah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di awal-awal Islam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mendakwakan tauhid, mendakwahkan pokok-pokok akidah Islam, mendakwahkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena pada masa itu umat manusia kufar, musyrikin, jahiliyah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit tapi pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, orang-orang pilihan dari kalangan wanita Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau, dari kalangan anak-anak sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sepupu beliau, dari kalangan lelaki dewasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, disusul dengan para sahabat yang lain, dari kalangan budak sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, disusul dengan yang lainnya. Demikian seterusnya, satu persatu, sedikit demi sedikit, banyak yang kemudian beriman kepada Allah Azza wa Jal, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, menjadi seorang muslim, mengucapkan dua kalimat syahadatain. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kala itu orang-orang yang memeluk agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadi sosok orang yang asing, menjadi sosok orang yang dianggap aneh, dianggap membawa agama baru, dikarenakan tidak sama dengan keumuman masyarakat yang kala itu menyembah berhala. Mereka tidak hanya menjuluki Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dengan julukan-julukan yang membuat lari, membuat umat lari, tetapi juga mereka melakukan tindakan intimidasi-intimidasi, bahkan tindakan fisik. Itu di awal Islam. Rasul dan para sahabatnya sudah dituduh membawa agama baru, dituduh sebagai kadzab, pendusta, dituduh sebagai syairun majnun, penyair gila, dituduh sebagai sahir, tukang sihir, dituduh untuk merebut tahta yang ada pada kaum musyrikin Quraisy, dituduh untuk mengambil alih kekuasaan-kekuasaan moyang-moyangnya terdahulu. Itu semua tuduhan-tuduhan yang disematkan oleh musuh-musuh Islam kepada Rasul dan para sahabatnya. Tidak ada yang salah pada Rasul dan para sahabatnya. Mereka hanyalah kaum muslimin, mereka hanyalah kaum mukminin yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang beribadah kepada Allah semata dengan tanpa kesyirikan di dalamnya. Allah Azza wa Jal menghendaki Islam ini terus berkembang. Walaupun musuh-musuh agama pada masa itu berjuang keras untuk memadamkan api Islam, bahkan mereka berkoalisi, bertahaluf untuk memadamkan Islam wal muslimin, meruntuhkan dakwatul Islam wal muslimin, membumi hanguskan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Tetapi Allah Azza wa Jalla menghendaki lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, yuriduna liyuthi'u nurallahi bi afwahihim Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menghendaki, mereka menginginkan untuk memadamkan agama Allah, memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah menghendaki menyempurnakan cahaya agama ini walaupun orang-orang kafir itu membenci. Maka Islam semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin maju, semakin banyak orang yang memasuki Islam. Afradan wa jama'at, individu-individu, kelompok per kelompok. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memenangkan Islam ini di atas semua agama-agama yang lain, walaupun kaum musyrikin itu membenci. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk, dengan huda wa dinil haq, dan agama yang benar. Segala puji bagi Allah yang mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk segenap alam raya ini. Segala puji bagi Allah yang menjadikan agama Islam dinur rahmah, agama yang rahmah, menjadikan misi dakwah Rasulullah alaihi wasallam rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat untuk alam raya. Segala puji bagi Allah yang menamakan dirinya dengan Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Rahman Maha Rahim, yang luas rahmatnya, yang meliputi rahmatnya ini untuk segenap makhluk-makhluknya, terutama untuk kaum muslimin secara khusus. Segala puji bagi Allah. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jal kepada kita kaum muslimin, dikarenakan agama Islam didakwahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan cara damai, didakwahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan cara penuh kelembutan, dengan penuh santun, dengan penuh bijak, didakwahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam diiringi dengan akhlakul karimah, diiringi dengan etika-etika Islam yang tinggi, dengan adab-adab Islam yang tinggi, yang memukau siapa saja yang melihatnya, membuat cinta dan terpesona siapa saja yang menyaksikannya secara langsung. Segala puji bagi Allah yang mensifati Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sungguh di atas akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang menjadikan misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menegakkan, menyempurnakan akhlak yang mulia. Disebutkan dalam Mustadz Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bi isnadin hasan, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah azza wajal hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini merupakan nikmat besar kaum muslimin rahimakumullah. Agama kita ini agama rahmah. Agama kita agama yang penuh dengan akhlakul karimah. Agama kita agama yang penuh dengan adab. Agama kita agama yang penuh dengan sopan santun, mengajarkan kepada pemeluknya sikap rahmah, mengajarkan kepada pemeluknya sikap akhlakul karimah, mengajarkan pada pemeluknya adab-adab yang mulia, disertai dengan akidah yang kokoh, disertai dengan keimanan yang kuat, disertai dengan ibadah yang murni, dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla semata. Ini adalah prinsip dasar Islam yang harus antum semua paham. Kalaupun Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sejarah hidupnya melakukan amalan jihad fisabilillah, berperang fisabilillah, menghunuskan pedang, itu semuanya juga diiringi dengan hikmah besar, diiringi dengan hikmah yang begitu agung, tujuan-tujuannya begitu mulia, juga diiringi dengan etika-etika dalam berjihad, diiringi dengan rahmah-rahmah yang begitu indah sebelum melaksanakan amaliyatul jihad. Kaum muslimin rahimakumullah, jihad yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah untuk li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, untuk membenamkan kalimatul kufur, membenamkan, membumikan, memberangus kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat syirik, agama-agama kufur, agama-agama syirik. Dan yang diperangi Rasulullah SAW bukanlah kaum muslimin. Yang diperangi Rasulullah SAW bukanlah orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadatain. Tetapi yang diperangi Rasulullah SAW kala itu adalah kaum berhalaisme, penyembah berhala, kaum musyrikin. Yang diperangi Rasulullah SAW kala itu adalah ahlul kitab, al-yahud wa nasara, dikarenakan tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Hanya orang-orang kafir. Itu pun Rasulullah SAW menunjukkan sikap rahmahnya, sikap arifnya, sikap bijaknya, adab-adab yang begitu mulia. Sebelum berdakwah ada upaya, sebelum berjihad ada upaya untuk berdakwah, menyampaikan kepada mereka bimbingan Islam yang mulia, mengajak kepada mereka masuk Islam, sehingga dengan Islam yang mulia ini tidak terjadi yang namanya peperangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk bersatu dengan semua orang-orang kafir dengan satu konsep, dengan satu prinsip. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, wahai ahli kitab, wahai al-Yahud wa Nasara, ta'alau kemari, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama, satu kata yang menyatukan kita semua, yaitu alla na'budu illallah, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak boleh berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah dengan apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan yang ditaati selain Allah. Itu kalimat sawaknya kita. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Tapi kalau kalian enggan, berpaling, tidak mau dengan konsep ini, saksikanlah kami kaum muslimin. Kami yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kami muslimin berpegang teguh dengan Islam yang diajarkan oleh Rasul kami, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Diajak masuk Islam. Ketika tidak mau masuk Islam, diajak untuk bayar jizyah, bayar upeti, diserahkan kepada penguasa kaum muslimin selaku panglima tertinggi dalam jihad yang mulia ini. Bayar upeti aman, kita bikin yang namanya sulh, perjanjian damai. Tidak mau Islam, tidak mau bayar upeti, perang. Persiapkan diri kalian, gentle. Ketika memang harus perang, kita perang. Siapkan jiwa kalian. Kami muslimin, anda kafirin. Perangnya perang agama, membela agama Allah Azza wa Jal. Litakuna kalimatullahi al-ulia, supaya kalimat Allah itu yang tertinggi di muka bumi ini. Sementara kalimatul kufur hiya sufla, kalimat kekufuran dan kesyirikan menjadi yang terbawah. Perang itu setelah sekian banyak proses-proses. Dalam perkara jihad, ini saya dahulukan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, mengajarkan kepada kaum muslimin, di dalam jihad harus ikhlas niatnya, dalam rangka untuk membela agama Allah. Jihad bukan dalam rangka untuk mencari dunia, bukan dalam rangka untuk asabiyah, fanatisme kelompok, atau fanatisme kesukuan, atau fanatisme yang lainnya. Hanya untuk Allah semata, memperjuangkan Islam. Ini mulia, etika, adab yang begitu tinggi. Ketika berjihad, dilarang untuk membunuh anak-anak, dilarang membunuh kaum wanita, dilarang membunuh orang-orang yang telah tua, kecuali kalau mereka-mereka ini ikut tampil, ikut andil bersama dengan kaum kufar menyerang kaum muslimin, terpaksa diperang. Hukum asal, anak-anak singkirkan, wanita singkirkan, yang tua-tua singkirkan, jangan ikut campur. Yang kita hadapi yang masih muda-muda, yang kita hadapi yang sudah jantan, itu gentlenya Islam ketika jihad fisabilillah. Diingatkan pula oleh Rasulullah SAW, kalian wahai kaum muslimin ketika perang, dilarang keras untuk yang namanya mutilasi, muthlah. Haram hukumnya kamu mencincang-cincang tubuhnya kaum muslimin, kaum kufar, ngambil telinganya, ngambil hidungnya, ngambil jarinya. Hukumnya haram. Mati, mati. Biarkan dia mati. Ini semuanya menggambarkan kepada kita bahwa Islam itu betul-betul memanusiakan manusia. Walaupun dia orang yang kafir sekalipun, walaupun sedang perang sekalipun melawan kaum muslimin, tidak boleh cincang, tidak boleh dimutilasi. Mati, mati. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, itu di zamannya Rasul, Rasul yang memimpin. Setelah zamannya Rasulullah alaihissalatu wassalam, Rasulullah alaihissalatu wassalam mengingatkan, memberikan isyarat, kalaupun kalian wahai kaum muslimin berjihad, kalian harus berjihad bersama dengan penguasa kalian, bersama dengan pemimpin-pemimpin kalian, walaupun mereka orang yang zalim, walaupun bukan penguasa yang adil sekalipun. Selama dia masih muslim, maka panglima tertinggi kaum muslimin dalam amaliyatul jihad fi sabilillah, penguasa kita, pemerintah kita, dengan bendera penguasa kita, dengan komando pemerintah kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabih. Seorang imam, seorang penguasa, sebuah perisai yang mana musuh-musuh agama diperangi dari balik perisai tadi, dan kaum muslimin menjaga dirinya dari musuh-musuhnya di balik perisai tadi. Diambil faedah besar oleh para ulama, yang namanya perang melawan kaum kufar yang dilakukan oleh kaum muslimin harus dengan bendera penguasa, dengan komando pemerintah kita. Tidak boleh kemudian sendiri-sendiri. Ada etika-etikanya, ada aturan mainnya. Ini semuanya saya bawakan kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada asal dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara pertumpahan darah, bukan dengan cara-cara yang kejam, bukan dengan cara-cara yang sadis, tapi didakwahkan dengan cara-cara kelembutan, dengan cara perdamaian, dengan cara kasih sayang, dengan penuh akhlakul karimah, dengan etika-etika yang tinggi, dengan adab-adab yang mulia. Kalaupun terpaksa harus perang, dikasih kode etiknya, dikasih adab-adabnya, dikasih aturan mainnya yang menggambarkan betapa mulia Islam itu. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya, kita bertahmid, memuji Allah Azza wa Jal atas karunia Islam yang begitu mulia ini. Hayati wahai kaum muslimin rahimakumullah, Islam ini agama yang penuh dengan kasih sayang. Misinya menebarkan kasih sayang kepada segenap alam raya ini. Nabi kita misinya demikian, agama kita juga demikian, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan perdamaian, mengajarkan ketenteraman, menjanjikan kedamaian-kedamaian, tapi diiringi dengan akidah yang murni, akidah yang sahih, iman yang kuat, amal saleh, ibadah yang giat, dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang menjadikan misi ini, prinsip ini berlaku untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Bahkan berlaku pula untuk semua bangsa jin tanpa terkecuali. Segala puji bagi Allah yang mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak hanya diutus untuk kalangan Arab saja. Tidak diutus untuk kalangan Arab saja. Tiga kali saya ulangi lagi. Tidak khusus untuk kalangan Arab saja. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam kepada segenap alam raya ini, meliputi seluruh bangsa manusia dengan berbagai macam bangsa-bangsa yang ada, negara-negara yang ada, wilayah-wilayah yang ada, daerah-daerah yang ada, semuanya dari mulai zaman Rasul sampai yaumul qiyamah nanti. Allah mengutus Rasulnya kepada mereka semuanya plus bangsa jin, makhluk halus. Keduanya disebut dengan thaqalain. Mereka semua tercakup pada kata-kata alamin, alam. Itu ditujukan secara langsung pada ayat yang saya bacakan tadi ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Rahmatnya bukan rahmatan lil Arab, tetapi rahmatnya bukan semata-mata lil ins, manusia saja. Tapi Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan kafatan linnas, untuk semua umat manusia. Semua, kata-kata kafah enggak ada yang dikecualikan. Untuk semua umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dengan tauhid, dengan agama yang mulia, dan memberi peringatan dari kesyirikan-kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan. Justru ini merupakan kelebihan Rasul. keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang keutamaan Allah yang khusus diberikan kepada beliau, di antaranya wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah wa fi riwayatin wa bu'ithu ila al-khalqi 'amatan. Dulu seorang nabi diutus oleh Allah azza wa jalla kepada kaumnya saja, tetapi aku diutus kepada semua umat manusia. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan lafaz wa bu'ithu ilal khalqi 'amatan, aku diutus kepada semua makhluk. Semua makhluk itu meliputi bangsa manusia dan bangsa jin. Sehingga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, nabi dan rasulnya orang Madinah, nabi dan rasulnya orang Mekah, ketika itu sebagai pusat Jaziratul Arab, rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam, nabi dan rasulnya semua bangsa-bangsa Arab, Jaziratul Arab. Tapi jangan lupa, beliau alaihi salatu wassalam juga rasul dan nabi semua bangsa manusia, semua bangsa jin. Kaum muslimin di semua negara, kaum muslimin di semua bangsa, kaum muslimin di semua tempat, Rabbnya satu, Allah azza wa jal. Nabinya satu, Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam. La nabiyya ba'da wa la nabiyya ghairah, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan tidak ada nabi dan rasul selain beliau. Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Kitab sucinya satu, Al-Quranul Karim. Bimbingannya satu, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pemahamannya satu dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, kemudian para imam-imam terkemuka di sepanjang zaman seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dan yang bersama dengan beliau, dan yang meniti jejak langkah beliau sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Naam. Untuk segenap umat manusia. Tidak ada nabi khusus untuk orang Indonesia. Tidak ada nabi khusus untuk orang Arab. Tidak ada nabi khusus untuk bangsa Ajam. Semuanya satu, agamanya satu, agama Islam, Al-Qur'annya satu, sunnahnya satu, sesembahannya Esa, Allah Azza wa Jal, nabi dan rasulnya satu, untuk semua bangsa manusia dan jin. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini, nikmat yang begitu agung, sekaligus kita memuji kepada Allah atas prinsip mendasar ini yang telah diyakini oleh semua kaum muslimin sepanjang zaman, sepanjang masa, puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dari mulai semenjak Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai detik ini. Tidak ada seorang muslim yang mengatakan kami punya Tuhan selain Allah. Yang mengatakan demikian dia kafir. Tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan kami punya rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan demikian dikatakan kafir. Tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan kami punya kitab suci selain Quran. Yang mengatakan demikian dia orang kafir. Ini semuanya prinsip-prinsip yang mendasar Ini semuanya adalah prinsip-prinsip yang mendasar. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal untuk kita semuanya kaum muslimin. Nahmadullah ala dzalik. Kita memuji Allah Azza wa Jal, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas ini semuanya. Sesuatu yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Tidak ada pada agama-agama yang lain. Ini satu dari sekian banyak kemuliaan Islam. Satu dari sekian banyak keindahan-keindahan Islam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di antara bentuk syukur kita atas anugerah Allah yang begitu mulia ini, kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, secara totalitas, tidak sebagian-sebagian, tidak sedikit-sedikit. Masuk Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan kita dan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Itu sekaligus perintah Allah Azza wa Jal kepada kita kaum muslimin. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Wahai orang-orang yang beriman, yang dituju adalah orang-orang yang telah muslim, yang beragama Islam, yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffa. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Maknanya adalah udkhulu fi jami'i syara'il Islam wa la tatruku syai'an minha. Hendaklah kalian masuk dalam semua bimbingan-bimbingan Islam, masuk dalam semua syariat Islam, jangan meninggalkan sedikit pun daripadanya. Jangan meninggalkan sedikit pun daripadanya. Ambil semuanya. Bimbingan Islam dalam perkara akidah, bimbingan Islam dalam perkara ibadah, bimbingan Islam dalam perkara berdakwah, bimbingan Islam dalam berakhlakul karimah, dalam beradab, bimbingan Islam dalam bernegara, bimbingan Islam terkait dengan masalah muamalah, bahkan bimbingan Islam terkait dengan masalah berpakaian, bahkan dalam urusan qadaul hajah, menunaikan hajat-hajat kita di tempat-tempat hajat. Ambil semuanya, jangan meninggalkan sedikit pun daripadanya. Ini perintah ditujukan kepada semua yang beriman. Allah dalam ayat ini tidak menyatakan ya ayyuhal Arab, wahai bangsa Arab, masuk Islam semua secara total. Tidak ada. Dan juga mengatakan ya ahla Indonesia, udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang Indonesia, masuk Islam secara keseluruhan. Tidak memilah-milah, tidak memilih-milih bangsa dan negara. Semuanya kaum muslimin, kaum mukminin di semua bangsa, di semua negara, di semua tempat, di semua masa, semuanya diperintahkan untuk udkhulu fis-silmi kaffah, masuk Islam secara keseluruhan. Maka dikatakan haram wahai kaum muslimin ketika ada sebagian muslimin yang mau berislam hanya dalam urusan sholatnya saja. Sholat Islam, tapi urusan bernegara dan berbangsa tidak mau mengambil bimbingan Islam. Salah besar wahai kaum muslimin, kalau Islam itu difahami hanya semata-mata ritual ibadah saja, akhlaknya, adabnya bukan menggunakan adab Islam. Salah. Tetapi Islam dalam semua aspek kehidupan. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama ini, menjadikan Islam sebagai dinun kamil, agama yang sempurna, agama yang syamil, agama yang menyeluruh. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Rasulullah alaihissalatu wassalam wafat, meninggal dunia, meninggalkan kaum muslimin di atas bimbingan yang sempurna, bimbingan yang jelas gamblang, al-mahajjatul bayda, hujjah yang putih, hujjah yang terang benderang. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dengan isnad yang sahih, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kana hariha sawa la yazighu 'anha ba'di illa halik." Sungguh aku tinggalkan kalian di atas al-bayda, sesuatu yang putih, bersih, terang benderang, malamnya sama dengan siangnya, saking terangnya. Tidak ada yang menyimpang dari prinsipku ini, tidak ada yang menyimpang dari bimbinganku yang putih ini, melainkan dia akan binasa. Maka kaum muslimin dituntut untuk berislam secara kafah. Berislam itu secara totalitas, secara gradual, bersama-sama akidah, ibadah, dan semua aspek kehidupan kita, sepenuh hati, tidak setengah hati. Ini ditujukan kepada semua kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di dalam berislam, dalam mengamalkan Islam yang mulia ini, Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan segenap kaum muslimin dalam berislam untuk kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Al-Quranul Karim, kembali pada bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sunnah-sunnah Rasul, yakni bimbingan-bimbingan Rasul, ajaran-ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam yang termaktub dalam kitabullah dan hadis-hadis beliau yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Qur'anul Karim dengan sebuah sifat yang membuat kita kaum muslimin merasa cukup dengan bimbingan Al-Qur'an. Tidak lagi perlu kepada bimbingan-bimbingan yang lain. Disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan sungguh kami telah turunkan kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam al-kitab, yakni Al-Qur'an, disifati oleh Allah tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu. Kul syai, apapun yang antum inginkan penjelasannya ada dalam Al-Quran. Allah yang mensifati Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, semuanya dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Ikhwanatina azakumullah, sebagai faedah penjelasan Al-Quranul Karim itu macam-macam. Yang pertama ialah menjelaskan sesuatu langsung dengan nas Quran. Ada nas ayat, lafadz ayat yang tegas menjelaskan tentang perkara itu. entah itu perkara yang halal atau perkara yang haram, perkara yang baik dikerjakan atau yang tidak ditinggalkan, atau nas-nasnya langsung. Ini jelas. Ada pula yang kedua, Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kaum muslimin referensi, sebuah referensi yang direkomendasikan dalam Al-Quran, yang di situ ada penjelasan rinci tentang isi Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sunnah Rasulnya alaihi salatu wasallam. Allah menurunkan kepada kaum muslimin Al-Kitabul Hikmah, menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Al-Kitabul Hikmah. Al-Kitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah adalah sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Dan memang sunnah Rasul disebutkan oleh para ulama fungsinya untuk menjabarkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, memperinci isi kandungan Al-Quran. Yang mujmal-mujmal dalam ayat, diterangkan dalam ayat yang lain, atau diterangkan dalam sunnah Rasulnya alaihi salatu wasallam. Sunnah Rasul sebagai tafsirul Quran. Juga Allah menyebutkan referensi yang kedua, diminta untuk bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada para ulama yang mengerti Al-Quran, yang mengerti sunnah Rasulullah SAW, yang menjelaskan segala sesuatu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Di sini para ulama, para semua bidangnya masing-masing, terutama ulama-ulama agama, masuk buat dalamnya ulama-ulama dunia, ulama-ulama, semua yang ulama dalam dirinya masing-masing. Tanyakan kepada alimnya kalau kamu tidak tahu. Dengan prinsip ini, dengan kaidah ini, qanafatina azzaikumullah, maka Al-Quranul Karim menjelaskan semuanya, menerangkan segala sesuatunya dengan ahlinya. Antum kepingin bertanya tentang yang namanya rincian-rincian dunia lokomotif, dunia otomotif, tanyakan kepada ahlinya. Kepingin bertanya langsung terkait dengan urusan duniawi, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Kepingin bertanya masalah resep masakan, tanyakan kepada chefnya. Kepingin bertanya tentang masalah-masalah agama, tanyakan kepada para ulama-ulama kita. Dan itulah bayanul Quran, penjelasan Al-Quranul Karim. Sehingga kita kaum muslimin merasa cukup dengan keterangan Al-Quran dan sunnah. Tidak perlu lagi dengan keterangan-keterangan dari yang lainnya. Kita tidak perlu ideologi timur, atau ke barat, atau ke selatan, atau ke utara. Tidak perlu. Cukup dengan ideologi Islam. Cukup dengan keterangan-keterangan dalam Quran dan sunnah. Dengan penjelasan ahlul ilmi, para ulama dalam bidangnya masing-masing. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan kita semuanya untuk masuk Islam secara kafah, di saat yang lain Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, berislam sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, difahami dengan pemahaman ahlul ilmi, para ulama dalam bidangnya masing-masing. Inilah jalan keselamatan. Dengan konsep inilah seorang muslim akan kokoh dalam beragama, akan kokoh dalam berprinsip, tidak akan goyah oleh berbagai macam fitnah apapun, selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman apapun yang menyimpang. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya yang datang dari banyak sahabat, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in i'tasamtum bihima, kitabullahi wa sunnati. Sungguh aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian semuanya tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya selama kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, yaitu kitabullahi wa sunnati, kitabullah Al-Quranul Karim, dan sunnahku, kata Rasul. bimbingan-bimbinganku, ajaran-ajaran. Selamat dari semua penyimpangan, selamat dari semua yang namanya kesesatan, selamat dari semua paham-paham radikal, selamat dari semua yang dikhawatirkan. Fitnah dunia, fitnah agama, fitnah pemahaman, fitnah apapun, lewat. Selama kaum muslimin berislam dengan bimbingan ini, berislam dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, berislam dengan Al-Quranul Karim dan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, jaminan keselamatan. Prinsip ini pula kaum muslimin rahimakumullah yang harus kita jadikan sebagai pegangan dalam beragama, pegangan dalam menghadapi berbagai macam peristiwa, pegangan dalam menghadapi berbagai macam perbedaan dan ikhtilaf. Kembali pada prinsip yang mulia ini, kami berislam dengan Al-Quranul Karim pegangan kami, hadisnya Rasul yang sahih, sunnah Rasul sebagai pegangan kami, keterangan para ulama-ulama ahlul ilmi pegangan kami. Semua dikembalikan pada konsep. Allah menyatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian bersengketa, berselisih, berbeda paham dalam perkara apapun, apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibat. Ini prinsip, ini konsep. Islam itu kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kita kaum muslimin rahimakumullah, konsekuensi yang berikutnya, kita diperintahkan untuk mengkaji prinsip ini. Kita diperintahkan untuk talabul ilmi, menimba ilmu agama, yakni mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengkaji keterangan-keterangan para ulama-ulama kita yang telah dibawakan tadi dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan ulama-ulama setelahnya yang meniti jejak langkah mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah. Ini ilmu kita. Ini ilmu din. Ini ilmu agama. Ini ilmu syariah. Kita diwajibkan untuk mengkajinya dan meliputi semua aspek ilmu-ilmu yang ada, dari mulai perkara akidah yang pokok sampai urusan buang hajat. Kita pelajari. Kita juga dituntut, diperintahkan untuk mengamalkannya, mengamalkan Islam dengan total, dengan bimbingan yang sama, dengan ilmu yang telah kita pelajari tadi. Diperintahkan untuk berakidah dengan akidah yang benar, diperintahkan untuk beribadah sesuai dengan contoh Rasul yang benar, diperintahkan untuk berakhlak, beradab dengan cara yang benar, diperintahkan untuk beramal soleh dengan sebenar-benarnya, dan juga diperintahkan untuk mendakwahkan Islam yang mulia ini. Disitulah letak kebahagiaan kita, disitulah letak kemuliaan kita, disitulah kita mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Inilah kunci surga. Mengilmui agama, mengamalkan agama, mendakwakan agama yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, saya bawakan satu ayat saja, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan besar bagi orang-orang yang beramal dengan agama yang mulia ini. Di An-Nahl 96, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh itu amal yang sesuai dengan bimbingan Islam, amal soleh itu amal yang dibangun di atas ilmu Islam tadi, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ikhlas dalam mengerjakannya. Barang siapa yang beramal soleh, mengamalkan agama ini, mengamalkan Islam ini, beramal soleh, baik dia laki-laki ataukah dia wanita dalam keadaan dia beriman, pahalanya sangat besar. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Thayyibah, baik, itu meliputi hayatan thayyibatan fid dunia wa hayatan thayyibatan fil akhirah, kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Di akhirat dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini merasakan ketentraman, kedamaian, keindahan, kebahagiaan duniawi, selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, selamat dari berbagai macam kesesatan yang ada. Selamat dunia kita, selamat agama kita, baik pula di yaumul qiyamah nanti dengan surganya Allah. Kunci di sini letaknya. Ini semua kewajiban semua kaum muslimin, laki, perempuan, jin, manusia, di semua negara, di semua bangsa, di semua tempat, di semua generasi. Satu kuncinya, beriman dan beramal saleh. Surga tempatnya, bahagia anda raih. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mohon maaf mukadimahnya kepanjangan. Ini semuanya adalah mukadimah yang harus saya sampaikan kepada kalian semua. Penting bagi saya untuk menanamkan kepada kalian semuanya tentang prinsip-prinsip yang sesungguhnya sangat masyhur, sangat maklum, yang sudah diketahui oleh moyang-moyang kita yang terdahulu, mbah-mbah kita, bapak-bapak kita yang muslimin semenjak zaman dahulu, mengajarkan yang semacam ini kepada kita. Beriman, beramal saleh, beragama Islam dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Setelah antum memahami prinsip-prinsip tadi, maka ketika ada seorang muslim dan muslimah yang betul-betul serius, yang betul-betul bersungguh-sungguh mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengkaji bimbingan-bimbingan para ulama'nya dari karya-karya mereka, serius, sungguh-sungguh, sepenuh hati mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sungguh-sungguh mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakatnya dengan arif, dengan bijak, dengan hikmah, dengan kelembutan dan ketegasan, itu adalah orang yang mulia, disebut dengan al-mutamassik bil Islam, orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Islam, muslim yang mulia, muslim yang terpuji, muslim yang tinggi imannya. Dalam Islam disebutkan sekian banyak keutamaan-keutamaannya, di antaranya yang saya bacakan tadi. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan umat Islam, dari kalangan ulama-ulama Islam yang menamakan orang tadi dengan orang muslim berpaham radikal. Saya ulangi lagi, tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama-ulama Islam yang menamakan orang tadi sebagai muslim dengan paham radikal. Tidak. Yang betul itu muslim yang bagus, muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang terbimbing dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para ulama'nya, muslim yang terbimbing dengan Al-Quran, dengan sunnah. Itu namanya mutamassik bil Islam. Itu kewajiban semua kaum muslimin. Tidak dikatakan sebagai muslim radikal, tidak dikatakan sebagai pemahaman radikalisme. Maka kalian wahai kaum muslim wal muslimat, jangan minder, jangan kerdil, jangan berkecil hati untuk mengilmui agama Allah yang mulia ini, untuk mengamalkannya dalam keseharian kalian, untuk mendakwahkannya di tengah-tengah umat kalian. Anda dengan konsep yang disebutkan tadi, di atas siratal mustaqim, jalur yang benar, bimbingan Allah, bimbingan para anbiya wal mursalin, bimbingan para sahabatul kiram dan para ulama muslimin sampai yaumul kiamah nanti. Anda di jalur yang benar. Dalam kacamata Islam, ini orang-orang bagus. Ini orang-orang baik, orang-orang yang mengamalkan Islam dengan benar. Tidak dikatakan sebagai radikal, tidak dikatakan sebagai pemahaman radikalisme. Saya sengaja membawakan ini semuanya kaum muslimin azakumullah dikarenakan ini namanya mulai masuk kepada inti pembahasan. Hah? Kalau yang ngantuk-ngantuk di awal salah paham, awas. Ini semua saya bawakan di panitia azakumullah karena istilah radikalisme dalam sejarah pemunculannya, mohon maaf, ya harus sampaikan ya, namanya juga dakwah ya. Mohon maaf, yang kali pertama memunculkan dan menyuarakan istilah radikalisme, radikalisme itu adalah dari kalangan orang-orang kafir. Dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang orientalis yang berupaya untuk mencoreng-moreng muka Islam ini supaya umat manusia lari daripadanya. Radikalisme itu muncul ketika orang-orang kafir dan ada yang lupa disebutkan ya Pak. Dan yang ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, ketika orang-orang kafir itu memandang adanya geliat di antara kaum muslimin semangat untuk beragama dengan benar, belajar Al-Quran, belajar tafsirnya dengan tafsir yang benar, belajar hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, diamalkan dalam keseharian. Nah, tampak dalam penampilan mereka secara zahirnya, penampilan yang islami, terutama di kalangan kaum muslimah. Mendapati kaum muslimah ketika keluar rumah berhijab, dengan hijab yang syar'i, dengan lengkap menutupi auratnya, yang itu merupakan perintah agama, dilarang membuka aurat di hadapan orang yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Larangan Islam, diperintahkan untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Ketika muncul mereka dengan hijab yang syar'i, mata-mata mereka melotot. Paham apa ini? Islam apa ini? Dikarenakan mereka tidak memahami bimbingan yang benar. Akhirnya muncullah, mohon maaf, yang kali pertama memunculkannya dari kalangan orang-orang kafir. Dimunculkanlah oleh mereka karena ketakutan dan kekhawatiran mereka kaum muslimin ini semakin kuat dalam memegangi agamanya. Ini kunci kemenangan kaum muslimin, ini kunci bahagianya kaum muslimin. Dimunculkanlah yang namanya radikalisme. Hati-hati, mulai muncul dan menggeliat di kalangan kita orang-orang yang punya paham radikal, garis keras. Tidak tahu sekeras apa ini, sekeras batu ataukah batu cadas ataukah batu kali. Islam radikal. Siapa yang dimaksud? Lihat orang-orang perempuan-perempuan yang menggunakan cadar-cadar itu, yang menggunakan hijab-hijab itu, yang kayak ninja-ninja itu, radikal. Muslim apa ini? Tidak dikenal di kalangan kita, tidak masyhur di kalangan kita. Kita ini siapa? Lihat orang-orang yang menggunakan jubah, yang menggunakan jenggot, yang cingkrang-cingkrang celananya itu. Mohon maaf ini harus saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari situlah muncul yang namanya radikalisme, radikalisme, radikalisme. Dalam keadaan semua yang mereka tunjuk-tunjuk tadi itu adalah amaliyah. Saya enggak mengatakan orangnya. Amaliyah-amaliyah yang sesuai dengan bimbingan Islam. Islam mewajibkan para wanita ketika keluar rumah atau di hadapannya bukan mahramnya untuk menutupi semua jasadnya. Hanya boleh untuk suaminya atau untuk mahramnya saja. Tentu memuliakan wanita, tidak menghinakan kaum wanita. Rasul mencintai ahabbu thiyab ila nabil qamis sallallahu alaihi wasallam. Baju pakaian yang paling Rasul cintai adalah gamis, seperti yang kita pakai sekarang ini. Ini merupakan Islam. Walaupun tidak ada masalah, mau pakai sarung, mau pakai hem, silakan, selama tidak ada perkara-perkara melanggar agama. Tapi baju yang semacam ini yang dicintai Rasulullah SAW. Amaliannya benar. Saya enggak mengatakan orangnya dulu. Tapi sudah dikatakan sebagai radikalisme dan segala macamnya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang namanya fitnah ya ikhwan. Ketika mereka begitu semangatnya untuk menuding orang-orang tadi dengan radikalisme, muncul, betul-betul muncul, memang ada di dalam tubuhnya kaum muslimin person-person ini, harus dengan bahasa person karena Islam tidak mengajarkannya, person-person atau sekelompok-sekelompok orang yang mengaku sebagai muslimin, yang mengaku mengamalkan Islam tapi keblinger, tidak benar pengamalan Islamnya, dan ternyata memiliki pakaian yang sama, pakaian yang serupa, tetapi tindakan-tindakannya betul-betul radikal. Semacam kaum Khawarij, semacam kaum Syiah Rafidhah, dan yang lainnya yang nanti akan kita singgung secara khusus insyaallah. Diiringi dengan munculnya orang-orang tadi, pemahaman-pemahaman Khawarij dengan pemahaman radikalnya takfir, mengkafirkan penguasa, kafir, ini kafir, itu kafir, semua dikatakan kafir. Akhirnya, lah kan, betul seperti yang kami bilang. Itu orang-orang radikalisme. Langsung main gebiah, uyah. Itu kata orang Konsul gitu ya. Gebiah, uyah, dipukul rata semuanya yang demikian model dan coraknya dikatakan radikalisme pemahamannya, Islam radikal garis keras. Terus dikampanyekan, akhirnya kaum muslimin minder, tidak punya keberanian untuk mengkaji Islam dengan benar, tidak punya keberanian untuk mengamalkannya dengan benar, tidak mau lagi menampilkan Islam yang sesungguhnya, takut dibilang radikalisme. Di saat yang sama, kelompok-kelompok menyimpang tadi, person-person yang menyimpang tadi, semakin lama semakin ganas, semakin lama semakin sadis, masuk di dalam gerakan menteror bangsa, menteror negara, menteror aparatur negara. Jadilah mereka sebuah gerakan yang namanya terorisme. Pengeboman-pengeboman di mana-mana, suara-suara jihad yang bukan jihad, barakallahu, disuarakan di mana-mana. Tambah runyam, tambah kacau segala-galanya, barakallahu fikum. Orang-orang kafir semakin tersenyum. Nah, betul kan yang saya bilang? Memang orang-orang kayak gini-gini ini Islam radikalisme plus terorisme. Dari mulai radikal kamu itu muncul gerakan terorisme kami. Tuh, kan lihat itu yang ngebom-ngebom di Bali. Bom Bali 1, bom Bali 2, bom ini, bom itu. Lihat mereka punya keseharian. Ha kan? Perempuannya pakai cadar kan? Nah, itu laki-lakinya kan berjubah kan? Tuh, berjenggot kan? Tuh lihat cingkrang kan? Akhirnya terus di-move-kan, dimunculkan, dikampanyekan oleh musuh-musuh Islam. Inilah yang nama Islam radikalis. Akhirnya semakin jauhnya kaum muslimin dari bimbingan Islam, semakin bodohnya kaum muslimin tentang agama Allah Azza wa Jal. Dikarenakan kaum muslimin beragama hanya dengan adat istiadatnya saja. Apakah tambah mbah dulu dengan tambah bimbingan yang benar, dengan tambah mengacu pada Quran dan Sunnah. Akhirnya yang tua beruban di atas pemahaman yang keliru tadi, yang lahir tumbuh kembang dewasa di atas pemahaman yang keliru tadi, memandang semua orang yang demikian dikatakan Islam radikal, Islam garis keras, seakan-akan tidak pernah senyum sama sekali. Barakallahu. Ini lebih dikampanyekan lagi oleh orang-orang yang membela kepentingan kufar. Mohon maaf saya sebutkan namanya, dari kalangan JIL, Jaringan Islam Liberal. Mereka ini yang begitu semangat untuk semakin memojokkan kaum muslimin yang berupaya mengamalkan sunnah, tapi dengan contoh-contoh orang-orang yang memang betul-betul radikal dan teroris. Kembali kepada pembahasan, saya kasih mukadimah tadi, honafitina azakumullah, supaya antum wahai kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, baik di Cilacap ini atau di tempat-tempat yang lain, yakini, ilmui poin-poin yang saya bawakan dari awal tadi. Yang pertama, Islam itu agama rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Nas Qur'annya jelas, prinsip misi dakwah Rasul itu rahmatan lil alamin. Alamin Pak, bukan rahmatan untuk bangsa Arab atau rahmatan bangsa Indonesia, tapi rahmatan lil alamin, semua alam raya ini, semua bangsa, semua negara, jin dan manusia. Diutus untuk segenap umat manusia dan jin sampai yaumul qiyamah. Bukan nabinya orang Arab, bukan rasulnya orang Arab saja, tapi semua kaum muslimin seluruh dunia ila yaumul qiyamah. Islam itu mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan adab-adab yang mulia, etika-etika yang tinggi, sampai walaupun dalam perkara jihad. Perkara perang itu kan perkara berbau darah ya, pertumpahan darah. Itu pun dengan etika-etika, dengan aturan-aturan yang begitu ketat, yang menunjukkan betapa indahnya Islam, rahmanya Islam, akhlaknya Islam dalam prinsip berjihad. Baiklah, terus prinsip-prinsip yang harus kita kerjakan dalam berislam, harus Islam secara kafah, secara keseluruhan, baiklah, jangan separuh-separuh. Ambil Islam dalam semua aspek kehidupan kita. Ideologi Islam menyeluruh, sempurna, tidak perlu kepada yang lain-lainnya. Al-Quran menerangkan segala sesuatu, sunnah Rasul menjabarkannya lebih rinci lagi, dan juga dengan keterangan para ulama'una ahlul ilmi dalam bidangnya masing-masing. Sangat apa? Kewajiban kita mengkaji Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam dengan prinsip yang jelas, Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Ini yang namanya Islam yang benar, siratul mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat. Kita harus menempuh Islam ini. Jangan minder, jangan kerdil. Ilmui, kerjakan, amalkan. Ini Islam. Tapi ingat, dengan bimbingan yang benar, bukan dengan bimbingan yang menyimpang. Al-Quranul Karim, sepakat kaum muslimin. Hadis-hadis Rasul yang sahih, sunnah-sunnah beliau, sepakat kaum muslimin. Dengan keterangan para ahlul ilmi, para ulama-ulama terkemuka, sepakat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini amalkan, ini pelajari, dakwahkan, jangan minder. Itulah Islam yang benar. Yang semacam ini dikatakan sebagai hak, ahlul hak, bukan sebagai radikalisme, tapi berpegang teguh ketaatan dalam beribadah kepada Allah, ketaatan dalam beramal saleh. Inilah kunci kebahagiaan kita. Dengan inilah kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dengan inilah kita mendapatkan yang namanya kunci-kunci surga. Kemudian, kalau demikian keadaannya, demikian penjelasannya, lalu apa yang dimaksudkan dengan radikalisme dalam pandangan Islam? Masih ada waktu? Bisa habis. Kurang 5 menit. Ya, betul aja. Dan berapa ya? 11.25, masya Allah. Perasaan baru sekali nafas, masya Allah. Jadi teruskan Pak, istirahat dulu ya. Jadi apa radikalisme dalam pandangan Islam? Ini penting. Kita harus memandangnya juga dengan bimbingan tadi, Al-Quranul Karim, sunnah Rasul dengan keterangan para ulama. Apa itu radikalisme? Saya kasih jawaban secara global konsep. Rinciannya nanti kita kaji ba'da zuhur. Sepakat? Yang namanya radikalisme, bahasa Arabnya adalah tatarruf. Tatarruf yakni akhdhu syai' bitaraf atau tarfan minhu, mengambil sesuatu ujungnya saja. Taraf itu ujung. Barakallahu fikum. Tatarruf atau radikalisme babitnya ialah segala sesuatu, terutama dalam perkara-perkara yang sifatnya prinsip, semua prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip Allah dan Rasulnya, atau yang bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan Al-Hadith, itu namanya tatarruf, itu namanya radikalisme, itu yang namanya penyimpangan. Dalam bahasa kita inhiraf, itu yang namanya hizbiyah, ketika dibangun di atasnya al-wala' wal-bara' yang sempit. Semuanya, segala sesuatu, prinsip-prinsip, pemahaman-pemahaman yang bertentangan, yang menyelisihi dengan prinsip Allah dan Rasulnya, prinsip Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itulah yang namanya radikalisme, itulah yang namanya tatarruf. Yang namanya tatarruf ada at-taraful awal, ada taraful tsani. Namanya tarafan, ada dua yang berseberangan. Ada samping kanan, ada samping kiri. Islam tengah-tengahnya, namanya wasat. Dinul Islam, dinul wasat. Agama Islam itu agama wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Selamat dari radikalisme, selamat dari tatarruf, pertengahan antara taraful awal dan taraful tsani. Taraf pertama, taraf kedua. Yang namanya radikalisme, yang belok kanan, yang belok kiri tadi, itu namanya radikalisme. Tengah-tengahnya adalah Islam. Sehingga dalam Islam, radikalisme itu tidak selalu identik dengan kekerasan. Ada radikalisme keras, ada radikalisme berbaju kelembutan dan kedamaian, tapi dia menyimpang. Rinciannya nanti setelah zuhur insyaallah ta'ala, penjelasan panjang dengan nas Al-Quran, nasul hadith, dan keterangan para ulama-una insyaallah ta'ala yang menjelaskan tentang konsep radikalisme dengan pandangan Islam. Nanti antum akan tergambarkan sejelas-jelasnya siapa radikal-radikal ini tadi. Jangan memandang baju, jangan memandang penampilan zahir, tapi pandanglah pemahamannya dan prinsip-prinsip dia dalam beragama. Barakallahu fikum. Untuk sementara cukup. Tarik nafas dulu, istirahat, dan insyaallah pada zuhur nanti kita akan lebih lanjut mengkaji tentang masalah ini insyaallah taala. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.